Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita membaca penjelasan seputar perkataan at-tahawi wa man lam yatawakkal nafya wa tashbih zalla wa lam yusibit tanzih. Maksud dari perkataan ini bagaimana indaka ya Hudzaifah? Taib. Jadi makna mudahnya bahwasanya siapa saja yang tidak berhati-hati, tidak melindungi dirinya dari taktil dan tamtsil, maka dia akan tersesat dan tidak akan benar dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa disebutkan taktil dan tamtsil di sini yang diibaratkan oleh Tahawi an-nafyu wa tashbih? Indak harin. Dikarenakan kedua perkara tersebut merupakan penyakit syubhat yang paling pokok dalam permasalahan sifat. Ya, yang kita bahas sekarang adalah tentang sifat-sifat Allah. Dan maradu syubhat, penyakit syubhat yang paling pokok dalam pembahasan sifat-sifat Allah yaitu apa? Ta'til dan tamtsil. Yaitu masuk dalam maradu syubhat. Dan maradu syubhat masuk dalam kategori maradul qulub. Penyakit hati. Dan penyakit syubhat lebih parah dari syahwat. Demikian pula, tentang taktil dan tamtsil, mana yang lebih parah? Abdurrahman. Hah? Taktil, kenapa? Karena terkandung di dalamnya penolakan dan pendustaan apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-Imam at-Tahawi rahimahullah. Fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifatil wahdaniyah. Man'utun bin'util fardaniyah laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Dan Imam Tuhawi akhwan memang perhatian terhadap syaja', ya, terhadap syaja' di akhir-akhir kalimatnya. Taib, beliau katakan fa inna rabbana jalla wa ala mausufun fi sifatil wahdaniyah. Sebab sungguhnya Rabb kita jalla wa ala disifati dengan sifat-sifat wahdaniyah, sifat-sifat keesaan. Man'utun bi nu'util fardaniyah, ini sama seperti mausufun bi sifatil wahdaniyah, sama. Yaitu Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat keesaan juga. Tapi beliau ubah dengan kalimat yang lain untuk memperindah bahasa. Yang padanya apa? Penegasan. Penegasan dari apa? Dari kalimat sebelumnya. Laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Tidak ada pada makna dari sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya tersebut yang menyamai satupun dari kalangan makhluk-makhluknya. Maksudnya laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah ini seperti apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Nah, di sini penegasan tentang peniadaan tamtsil. Kita baca keterangan Imam Ibn Abil Izz rahimahullah. Yushiru Syekhu rahimahullah ila tanzihir Rabbi ta'ala billadhi huwa wasfuhu. Ada billadhi huwa wasafahu kama wasafa nafsahu nafyan wa itsbatan. Nah, sama. Hah? Yushiru Syekh Taib ila anna tanziha Rabb huwa melebihin yang tabah risalah juga ada anna. Hah? Taib, kita ulangi. Yushiru Syekhu rahimahullah ila anna tanziha Rabbi ta'ala billadhi huwa wasfuhu gitu. Billadhi berarti gimana? Yushiru Syekhu rahimahullah ila anna tanziha Rabbi ta'ala huwa wasfuhu. Nah, itu enak. Kalau tidak ada annanya, berarti seperti yang di sini coba. Yushiru Syekhu rahimahullah ila tanzihi Rabbi ta'ala billadhi huwa wasafahu kama wasafa nafyahu nafyan wa itbatan. Ini kalau tidak ada annanya. Ketika anna di kasih di depan, tidak perlu billadhi berarti. Nah, maknanya sama. Taib. Mengikuti yang ada di antum, karena kebanyakan memiliki cetakan itu. Qala yushiru syekhu rahimahullah ila anna tanziha Rabbi ta'ala huwa wasfuhu kama wasafa nafsahu nafiyan wa itbatan. Syekh mengisyaratkan dengan perkataan ini pada atau mengisyaratkan bahwa pensucian Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan apa? Mensifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya. Paham? Karena telah kita lewati ya akhwan bahwasanya yang apa? Yang jatuh dalam ta'til, demikian pula tamtsil, maka dia tidak benar dalam apa? Mensucikan Allah, ya tidak? Di kalimat sebelumnya, waman lam yatawaqqan nafya wa tashbiha zalla wa lam yusibit tanzih. Nah, kemudian sekarang, nah, bentuk pensucian yang benar itu bagaimana? Karena Allah zat yang maha suci. Nah, terluputkan dari semua kekurangan-kekurangan. Nah, di sini diisyaratkan dengan perkataan beliau, fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifatil wahdaniyah man'utun bi nu'util fardaniyah laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Mengisyaratkan bahwasanya apa? Pengesaan Allah yang benar itu adalah dengan apa? Mensifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya. Paham? Jadi harus menetapkan sifat, tidak menolak sifat secara keseluruhan. Tidak pula dalam mensifati Allah itu mensifati sesuai dengan pemahaman kita, tapi apa? Mensifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya. Dan pensifatan itu terbagi jadi dua ikhwan, nafiyan wa itsbata. Baik sifat yang sifatnya nafi maupun sifat yang sifatnya itsbat. Dengan kata lain, sifat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua, manfiyah dan tsubutiyah. Sifat manfiyah dan sifat tsubutiyah. Maksud sifat manfiyah yaitu sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala secara tegas meniadakan hal tersebut dari dirinya. Seperti misalnya sifat manfi adalah apa? La ta'khudhuhu sinah. Allah Subhanahu wa taala tidak tertimpa kantuk. Nah, wala naum, tidak pula tidur. Berarti apa ini sifat manfiyah? Sifat manfiyahnya bagaimana Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Lam yalid, ini sifat apa? Manfiyah. Karena apa? Karena dinafikan apa? Anak. Allah tidak beranak. Paham? Baik. Adapun isbatan, yaitu penegasan atau isyarat bahwasanya di sana ada sifat yang golongan kedua, yaitu sifat tsubutiyah, ya, berupa penetapan. Dan inilah mayoritas enam yang ada dalam apa? Dalam penetapan sifat-sifat kesempurnaan, yaitu berupa sifat tsubutiyah. Allah na'am durrahmah, kemudian memiliki sifat qudrah, sifat mahabbah, sifat na'am lutuf, na'am kelembutan kepada hamba-hambanya, na'am karam, dan seterusnya dari semua sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang benar dalam apa? Mensucikan Allah. Taim. Wa kalamu syaikhi ma'khudun min makna suratil ikhlas. Dan perkataan Imam Ibn Abil Iz ini diambil dari makna surat al-ikhlas. Taim. At-Tahawi. Perkataan syaikh yaitu Imam At-Tahawi diambil dari makna surat al-ikhlas. Faqauluhu, nah, di mana ini sekarang? Perhatikan perkataan Tahawi mausufun bisifatil wahdaniyah ma'khudun min qawlihi ta'ala qul huwallahu ahad. Naam, qul huwallahu ahad. Allah itu disifati dengan sifat-sifat wahdaniyah, diambil dari apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah huwallahu ahad, dialah Allah, zat yang maha tunggal. Wa qawluhu man'utun binu'util fardaniyah, ini diambil min qawlihi ta'ala Allahus Samad lam yalid wa lam yulad. Naam, Allah As-Samad. Allah adalah zat yang bergantung kepadanya semua makhluk-makhluknya, yang tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Ini hakikatnya adalah penegasan bahwasanya Allah itu ahad, ya kan? Penegasan bahwasanya Allah ahad. Wa qawluhu laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah min qawlihi ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, diambil dari apa? Firman Allah bahwasanya tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala satupun yang menyamainya. Taib. Qala wa huwa aidha mu'akkidun lima taqaddama min itsbatis sifati wa nasmi syabbanas wa nafi tasybih. Dan ini juga sebagai penguat terhadap apa-apa yang telah lewat berupa penetapan sifat-sifat bagi Allah dan peniadaan tasybih. Naam, harus menetapkan sifat dan meniadakan tasybih. Makanya dikatakan apa? Itsbatun bila apa? Bila tamtsil. Kita harus menetapkan sifat-sifat tapi tidak menyamakan sifat-sifat itu dengan sifat yang ada pada makhluk. Demikian pula tanzihun bila ta'til, harus mensucikan Allah tapi tidak kemudian menolak sifat-sifat itu. Qala wal wasfu wan na'tu mutaradifan. Nih. Jadi al wasfu dan an na'tu yang dikatakan oleh Syekh mausufun bi sifat. Kemudian man'utun bi nu'ud. Ini sebenarnya mutaradifan. Naam. Mutaradifan itu enam bersinonim. Maksudnya sinonim apa? Dua kata yang berbeda lafadznya tapi maknanya sama. Waqila mutaqariban. Dikatakan mutaqariban yaitu makna keduanya dekat tapi tidak sama persis. Naam. Yang jelas memang kedua lafaz itu akhwan yang dimaksudkan adalah untuk sesuatu yang sama yaitu sifat maksudnya. Baik. Lalu sisi perbedaannya apa? Dalam penggunaan fal wasfu lidzati wan na'tu lil fi'li. Nah, Kalau mau dicari sisi perbedaannya, nah, sehingga dikatakan hanya mutaqariban, maknanya dekat tapi tidak sama persis. Sebab apa? Wasfu itu lidzat. Wasf itu untuk apa? Untuk zat. Sifat itu untuk mensifati zat. Sedangkan an-na'tu itu digunakan untuk mensifati fi'il. Mensifati suatu perbuatan itu na'at. Fakadzalikal wahdaniyah wal fardaniyah. Demikian pula kata wahdaniyah dan fardaniyah, ada yang mengatakan mutaradifan, ada yang mengatakan mutaqariban. Wakilah fil farqi bainahuma, dikatakan tentang perbedaan antara keduanya, annal wahdaniyah lidzat wal fardaniyah lisifat. Nah, wahdaniyah itu untuk zat, sedangkan fardaniyah untuk sifat. Fahuwa ta'ala muwahhadun fi dzatihi munfaridun bi sifatih. Ada perbedaan? Hah? Mutawahhidun ada ta'nya. Naam. Kalau mutawahhidun berarti naam bermakna lazim. Taib, kalau muwahhad berarti apa? Bermakna taib pasif, yaitu naam ala sighah mabni majhul. Taib, fa huwa ta'ala mutawahhidun fi dhati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa pada zatnya. Munfaridun bi sifatih, dan apa? Nah, bersendirian dengan sifat-sifatnya yang merupakan sifat-sifat kesempurnaan. Dan kesimpulannya, akhwan, yang jelas bahwasanya maksud di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha Esa, dari sisi zatnya juga dari sisi apa? Sifat-sifatnya. Maksudnya apa? Tidak ada satupun dari makhluk-makhluknya yang menyerupai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bingung. Ini hanya sekedar penggunaan bahasa saja. Antara wasfu dan na'tu, demikian pula wahdaniyah dan fardaniyah. Qala wa hadzal ma'na haqqun wa lam yunazi' fihi ahad. Dan makna ini hak, tidak ada satupun yang menyelisihinya. Walakin fil lafzi naw'u takrir, akan tapi pada lafaz ada apa? Ada semacam pengulangan. Memang kalau kita perhatikan ya diulangi untuk menegaskan. Taib, mausufun bi sifatil wahdaniyah, man'utun bi nu'util fardaniyah, sehingga memperindah bahasa. Ketika seorang ingin mengulang suatu hal untuk menegaskan, akhwan, tapi dia bisa mendatangkan kalimat yang semakna tapi lafadznya berbeda, ini bagus dalam khitabah, na'am, dalam muhadharah dan seterusnya. Baik, sehingga kata-kata yang sama maknanya tidak terulang terlalu banyak. Na'am. Tapi dia mendatangkan kata-kata yang berbeda. Na'am. Tapi terkandung makna sama. Dan dalam penulisan juga, akhwan, bagus seperti itu. Nah, di antara metode untuk mengecek bagusnya tulisan, karangan, yaitu di antaranya apa? Tidak banyaknya kata yang diulang, dihitung. Kata yang sama kok diulang terus. Nah, dalam satu muka misalnya, kata tersebut banyak terulang, ini jelek nilainya. Nah, harus datangkan, ini harus diganti dengan kata lain yang berbeda tapi maknanya sama. Nah, di sinilah butuh apa? Butuh seorang memperkaya diri dengan kosakata. Memperkaya diri dengan kosakata. Kalau kita perhatikan, nah, para bulagha, mereka-mereka yang baligh dalam bahasa, akan kita dapati karangan-karangan mereka, ikhwan, tidak akan didapati kata-kata yang banyak terulang. Kok kira-kira butuh mengulangi, mereka mencari kata lain. Nah, yang semakna. Dan dalam bahasa kita juga demikian. Bagus kalau seorang mampu untuk apa? Untuk tadi memperindah bahasa dan menjauhi pengulangan kata yang banyak. Qala wali syekh nadhirun nadhiru hadza taqriri fi mawadhi'a min al-aqidah. Nah, dan syekh juga memiliki apa yang semisal ini berupa pengulangan kalimat pada beberapa tempat dalam akidah tahawiyah ini. Min al-aqidah al di sini ahdiyah, yaitu akidah yang sedang kita bahas. Maksudnya apa? Dalam matan akidah tahawiyah ini, syekh mengulangi yang semisal itu dengan pengulangan, tapi susunannya, susunan lafadznya berbeda, itu terdapat pada beberapa tempat. Nah, makanya dikatakan apa? Wa huwa bil khutabi wal ad'iyati asbahu minhu bil aqaid. Dan itu lebih mirip dengan apa, khutbah-khutbah dan doa-doa, daripada apa sedang menjelaskan tentang suatu prinsip-prinsip akidah. Karena sebenarnya dalam menjelaskan prinsip akidah yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah jelasnya, tidak? Tidak butuh suatu ungkapan bahasa yang bagus, yang bersajak. Sebenarnya tidak terlalu butuh itu. Paham? Sedangkan seperti ini, sajak di akhir-akhir kata, hak-hak semua, zih-zih semua, yah-yah semua. Ya kan? Ya, makanya ini. Faman lam yatawakkan nafiy wa tashbih zalla wa lam yustibit tanzih. Semuanya ih belakang. Kemudian ini, fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifatil wahdaniyah man'utun bi nu'util fardaniyah laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Kan yah-yah semua. Ini ya, seperti ini sebenarnya lebih tepatnya untuk di khutbah-khutbah dan doa-doa. Yang biasa manusia terkadang apa, memperhatikan sajak di akhirnya, walaupun takalluf padanya ini tercela. Tapi seandainya memang seorang diberi kemampuan untuk bicara seperti itu tanpa harus apa, takalluf, maka itu khair. Karena memang tidak diakui, tidak dipungkir sajak itu apa, sesuatu yang memperindah untuk didengarkan, enak. Ya tidak, didengar enak. Makanya kata Imam Ibn Abil Is, ya ini untuk khutbah-khutbah dan doa-doa itu lebih tepat daripada digunakan dalam penjelasan suatu akidah. Wa tasji'u bil khutabi al-yaq. Dan penggunaan sajak, ya penggunaan sajak itu untuk khutbah-khutbah itu lebih tepat, lebih pantas. Adapun dalam permasalahan akidah ya, terkadang malah menjadikan apa? Menjadikan sulit dipahami bagi orang-orang yang kurang kuat dari sisi pemahaman bahasanya, tidak. Dan yang dimaksud dengan as-saja' at-tasji' dari saja' ikhwan, yaitu tawafuqul fasilataini fil harfil akhir minan nathar. Ini dalam ilmu balaghah yang dimaksud dengan saja' itu apa? Yaitu tawafuqul fasilataini fil harfil akhir minan nathar, yaitu keserempakan tayib berhentinya huruf-huruf akhir, ya huruf-huruf akhirnya serempak ketika mau berhenti tayib. Dan ini bagus dalam khutbah, bagus dalam penulisan prosa, apalagi dalam masalah puisi. Cuman untuk menjelaskan suatu prinsip yang diinginkan kemudahan, maka terkadang malah menjadikan sulit. Qala walaysa kamitslihi syai'un akmalu fit tanzihi min qawlihi laysa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Dan perkataan Allah Subhanahu wa taala laysa kamitslihi syai'un itu lebih sempurna dalam tanzih, dalam mensucikan Allah, daripada perkataan Imam At-Tahawi laysa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Dan ini jelas. Naam. Waman asdaqu minallahi haditha, dan yang lebih benar dan perkataannya dari perkataan Allah, dan lebih jelas, lebih gamblang. Jadi Tahawi ingin mengungkapkan ikhwan pada perkataannya laisa fi ma'nahu ahadun al-bariyah, makna semisal potongan ayat di salat Asyura tadi, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Nah, jadi inti dari matan ini ikhwan, yaitu intinya adalah apa? Menjelaskan kepada kita prinsip dalam tanzih yang benar. Bahwasanya tanzih itu yang benar adalah dengan menetapkan sifat-sifat bagi Allah, nah, baik itu sifat manfiyah maupun thubutiyah, tapi dengan metode yang benar, yaitu menetapkan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyamakannya dengan makhluk. Itu intinya. Saya pahami dengan baik. Naktai bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.